أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقه الحديث هويك لهيكي كسوي جباب لددبين للمرد لكن فقه حديث بيان كيفية نزول الميت القبر. Nggih, Sanjang. Angel kata amat atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun utawi kilaiki kuswiji kafaidahan. Ikhtalafal ulama fi nasri gita'in ala famil gabri. Rabutan zafa ulama ing dalem gumelarkeun tutup-tutup ingat dasa jangkem kubur. Inda idkhalil mayyiti fihi ing dalem nalikane manjingaken mayit fihi ing dalem kubur. Qalat Syafi'iyyah ngucap safa madhab kang wangsa Syafi'i biistihbabihi fir rajuli wal marati kalawan den sunah kenane nasri gilto ining dalem mayit lanang lan mayit wadon lima rahul Baihaqi kena barang kang wis ngariwayatkan wing masapa Imam Baihaqi min hadith Ibn Abbasin saking hadith Ibn Abbas. Kala halin ujab ya Ibn Abbas kidu jalala Rasulullah niungan sabagang jeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kubur Sa'adin ing kuburan kisad isaubihi kalawan dodote Sa'ad. Maksudna ketika diturunkan mayit ka liang kubur, urusan nutupan di luhur kitu. Apa kudu ditutupan, apa ulah? Tah eta teh berbagai-bagai ulama cek mazhab Syafi'i masunah. Mayit kahandapkeun tutupan tiungan luhurna. Sunah. Hai di urang mah di payungan. Bagus eta ge di payungan teh. Nyata mah urang mah ti mana ti masjid ka kubur. Di masjid ka kubur di payungan beusi panasin. Kayaknya na hudang, woi panas. Atawa kehujanan. Asana ditinggalkeun ku urang mah. Ima lain eta, ima ketika asup ke kubur tadi luhur ditiungan. Kurang tak sebagian kiai sokaya tiungan. Maksudna tutupan luhurna ulah kena katingali sunah. Wagala jumhur lan ngucap sabah ulama jumhur bistihbab dzalik fi hakil marati dunar rajuli. Kalawan den sunahkeun mangkono-mangkono nasri ing dalam hak mayit wong wadon oleh orang mayit lanang lima rawahu Ibnu Abi Syaibata. Kena barang kang wis ngariwayatkeun wing masaba Ibnu Abi Syaibah min tariqi Thawri saking dadalan Imam Sufyan Thawri an Abi Ishaq saking Abi Ishaq as-Sabi. Nah, suami. Nah, iya. Nah, kadang-kadang cek ulama jumhur disunahkan mun mayitna awewe, mun mayit lalaki mah ulah beda seti. Kula ngucap ya biasa syahidu jenazah tal haris hadiring suning jenazah ki haris pamadau. Maka ngadawakan ya nasala kubrihi ngatasi kuburan hari thawbaning dodot pas kiharis diasupun ke kuburan ku kami ditiungan. Fajazabahu Abdullah bin Yazid maka nariku ing thawb sapa Abdullah bin Yazid ditarik. Golelen ngucap ya Abdullah innahu rajulun satuhune iya haris ikuang laneng. Ih, ima, kita lalaki, itu ku ditutupan. kitu cina wajab al jumhur an hadis Ibn Abbas lan ngijabah sapa ulama jumhur saking hadis Ibn Abbas bianu kalawan satuhune tajlil jalalah tadi makhsusun bisa'ad ibn Mu'ad kukang dan tangguken kalawan kisah kang putra lanang ki Mu'ad bisiaya nu nyari tepan tadi sa'adnya walaki kok ditutupan oh eta mah khusus kaki sa'ad ungkul nah maka jeng khusus li'annahu kana majruhan kena satuhune sa'ad iku anaya sa'ad iku kang den tatuan lantarannya nama urut kena pedang mentak ditutupan teh apa hewel. Jadi loba urut-urut pedang besi urang ngarumas. Maka najar huhulanana opo tatu'ne iya sa'ad iku gedda goyaro teman-teman narima robah ya jarhu lantaran eta tatu'na ngis berubah ngis pasatarahu Rasulullah maka nutupanhu ing sa'ad sabagang yang Rasulullah sallallahu salam limani rayati anil hadirin karena nyegah ya ambon-ambon saking ongkang hadir kabeh bisika ambeun bahwa hanyirna tina eta urut pedang mantak ditutupan ku kangjeng ayeun teh kitu mah ulah cenah golel bayagi ulan ngejasa bayi membayagi la afadhu huwarana nangaraksa ingsun ora hafadh ingsun huing hadis ilamin hadis Yahya bin Uqbah angin saking hadis Yahya bin Uqbah ibni Abil Izar kang putaran ki Abil Izar wahuwa daibun lanuti hadis iku hadis kang daib ayo orang melayu nutupan mayit jadi orang nu ditiupan nututupan nana mayit maka jenteng lah asal orang meulah kapanasan jadi orang memakai tiung mayit ma diantepkan kudu nama mayit nah lah cok orang mayit ya paehnya nama berapa pas gitu itu mayit tiungan kurangnya ulah kena kepanasan eta kos kitu lantaran di urang mah jauh ti masjid ka mana ye ka kuburan maka osok di payungan eta masalah ta ye ditasbihkeun ka di padahal mah ayu nu kudu di tiungan mah ditutupan ketika deuk asup ka kuburan. Rawil hadis utawi kilai ku rawi hadis Abu Ishaq yaiku ki Abu Ishaq amrun tegese ki Umar ibn Abdullah kang putrane Abdullah al-Hamadani as-Sabi'i warqa al-Kufi kang bangsa Kufi ahadul ahadu a'la mitabin jadi Hamadan teh baheula mah kaasupkeun kana Kufi Irak wari Iran Hamadan teh tayyidya kuariba dibagi baheula mah ngahiji Irak Iran ngahiji nagara teh seetik kabawana ka Iran jadi kuarima kabawana ka Irak kuarima itu setelah peperangan kedua jadi dibagi dua jadi Hamadan teh kuarima asupna teh ka Iran. Jadi dia nementak al-kufi ahadu ala mitabi'ina yaiku salah sewiji pirang-pirang gitu terdengar bangsa tabi'in gabi rawahari ngawetkan ya Abu Ishaq an jariri al-bajali saking ki jaril al-bajali wa'ad ibn Hatim lan ki adikang butang ki Hatim Jabir ibn Samurata an ki Jabir kang butang ki Samurata wa Zaid ibn Arqam lan ki Zaid kang butang ki Arqam wa ta'ifatun lan golongan warwaan hulan ngariwayatkan an sagung Abu Ishaq ibn Husafa anaka ibn Ishaq Abu Ishaq buka santri anakna Yunusunya dan Yunus hafir ulan injune ya bisa ku hebat datang ke inju Israelunya dan ke Israel kota dah tulan ke kota dah murid dah loba Sulaiman taimi ulan Sulaiman kang masa taim wa khalakun lan ke khalak kuala Abu Hatim ucap sabah ke Abu Hatim sekadun dah hadis ikukan kabi andal ya subah zuhri Ibu ya Sulaiman iku ya kholak iku kang kapi andal kalawan kang nyerupan ya kholak ing zuhri Bilgazrating dalam aga golal wakidung ujazaw duwaki di mata alimati Abu Ishaq sanata sabin wa yushrin dalam tahun gitu pitulan rong puluh wamiatin lan seratus balikan deh si kotun utawi hadis Abu Ishaq iku kang kapi andal ya subahu zuhri kang nyerupan ya Abu Ishaq ing zuhri fil kasrati an ibni Umar wallahu a'lam. sawab.